Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar RRI yang kami muliakan, syukur alhamdulillah kembali kita bertemu pada hari ini di acara kita, acara Penyujuk Kalbu melalui Radio Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai, untuk sama-sama kita memperdalam kajian kita terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan membahas ayat ke-46 surat Al-Furqan juz ke-19 yang masih berbicara tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qabadnahu ilaina qabdan yasira. Kemudian kami menariknya, yaitu bayang-bayang itu, kepada kami sedikit demi sedikit. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-46 ini masih merupakan sambungan dari keterangan ayat sebelumnya, yaitu ayat ke-45, di mana Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang kemahakuasaan dirinya menciptakan matahari dan juga sekaligus menciptakan bayang-bayang yang bermanfaat buat kehidupan manusia. Kalau di dalam ayat 45 Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk mencoba merenung, melihat akan tanda-tanda kekuasaan Allah yang begitu sangat besar. Alam tara ila rabbika kaifa maddazil. Kenapa kamu tidak melihat kepada penciptaan Tuhanmu bagaimana dia memanjangkan suatu bayang-bayang? Dan kemudian di ayat yang menjadi pembahasan kita pada hari ini, Allah terangkan kembali, summa qabadnahu ilaina qabdan yasira. Kemudian kami menarik bayang-bayang itu sedikit demi sedikit. Bahwa bayang-bayang yang mampu kita manfaatkan di dalam kehidupan kita untuk tempat berteduh itu adalah merupakan bukan hanya sekedar fenomena alamiah biasa, akan tetapi itu adalah merupakan tanda-tanda dari kekuasaan Allah. Dan kemudian terjadinya qabadnahu ilaina, ya, kami kemudian menghilangkan cahaya matahari itu sedikit demi sedikit, ya, dan kemudian sehingga hanya bayang-bayang itu kemudian lama-lama semakin hilang, itu adalah merupakan tanda-tanda kekuasaan kami. Jadi Allah tidak hanya menjelaskan bahwa terjadinya penciptaan sinar matahari dan kemudian mampu membuat bayang-bayang ansih saja merupakan fenomena alam biasa, tetapi itu adalah tanda-tanda kekuasaannya, dan dilanjutkan dengan keberadaan bayang-bayang itu yang semakin lama, qabadnahu ilaina qabdan yasira, kami tarik sedikit demi sedikit. Para pendengar rahimakumullah, yang bisa kita tarik pelajaran di sini adalah di mana hal yang paling kecil sekalipun itu adalah merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sesuatu yang sangat sederhana yang merupakan bagian daripada siklus pergerakan alam dan kehidupan kita, itu tidak ada satupun yang terlepas daripada ke penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sungguh suatu hal yang begitu sangat disayangkan kalau ternyata masih ada ungkapan-ungkapan yang mengatakan saya belum mendapatkan wahyu dari Allah, saya belum melihat tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, tanda kekuasaan Allah seperti apa lagi yang mau dia lihat? Apakah dia ingin melihat bahwa matahari itu tiba-tiba terbelah menjadi dua? Apakah dia ingin melihat tiba-tiba bulan itu jatuh di atas pangkuannya, baru kemudian dia mengatakan, wah, inilah memang benar-benar tanda kekuasaan Allah? Ataukah tiba-tiba dia melihat ada seekor naga yang keluar dari lautan dan kemudian baru mengatakan, inilah tanda kekuasaan Allah yang besar, dan ini adalah merupakan salah satu tanda bahwa kita harus tunduk dan patuh kepadanya. Hal yang paling kecil, bahkan di dalam keterangan ayat lain dikatakan, wa fi anfusikum afala tubsirun, di dalam diri kamu sendiri ada tanda kekuasaan Allah yang begitu sangat agung dan besar yang bisa kamu dapatkan. Bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Jenal Arifin, yang akan mengembangkan pemahaman kita tentang bagaimana dahsyatnya kekuasaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita dan di dalam keseharian kita. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana. Summa qabadnahu al-qabid merupakan salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Al-Asma'ul Husna kita menemukan Al-Qabid. Biasanya Al-Qabid disandingkan dengan Al-Basit. Huwal Qabidul Basitu. Dia yang menahan, dia yang melepaskan. Dalam satu kehidupan kita menemukan suatu perubahan yang terjadi pada satu sisi, tapi di sisi lain tidak ada perubahan. Bagaimana ini bisa terjadi? Seharusnya dua-dua berubah dengan berjalannya waktu. Tetapi Allah bisa menahan satu dan melepaskan yang satu. Itu yang terlihat pada kisah Uzair, di mana awalam yara bagaimana seorang ata ila qaryatin khawiyatun ala urusiha, kemudian ditemukan bagaimana keledai tersebut sudah menjadi tulang belulang, tetapi dirinya masih segar bugar. Nah, ini menggambarkan bahwa Allah itu Al-Qabid Al-Basit. Bagaimana seseorang yang usianya sama, tapi ada yang satu masih muda, yang satu sudah begitu terlihat tua. Al-Qabid Al-Basit. Allah yang menarik, Allah yang mengulur. Jadi di sini ada kekuasaan Allah yang menurut logika kita itu tidak mungkin terjadi, tetapi bagi Allah tidak ada kata mustahil. Pendengar yang dimuliakan Allah, terkait dengan ayat ini Allah ingin menceritakan satu pemahaman yang lain. Summa qabadnahu ilaina qabdan yasira. Kemudian Allah menggenggam aqbidu, itu artinya menggenggam, menggenggam bayangan itu kepada kami dengan genggaman yang mudah. Yasir bisa juga dikatakan dengan mudah. Bagi Allah menggenggam sesuatu, yang menahan sesuatu yang menurut manusia tidak mungkin, bagi Allah itu sangat mudah. Yasiro, atau terjemahan yang lain di sini sedikit demi sedikit. Ya, ini mengilustrasikan pada kita bahwa jangan pernah berpikir segala sesuatu di alam ini berjalan paralel lurus sesuai dengan sunnatullah. Itulah yang terjadi secara umum yang dikenal dengan sunnatullah. Tetapi di balik sunnatullah ada inayatullah, ada peran Allah yang bisa merubah sesuatu yang harusnya berjalan lurus menjadi berjalan lebih cepat atau berjalan lebih lambat atau tidak berjalan sama sekali, terhenti dia. Inilah yang digambarkan summa qabadnahu ilaina qabdan yasira, menggenggam bayangan itu, menggenggam kehidupan ini bagi Allah itu mudah, sehingga kita tidak melihat pertumbuhan di akhir tahun 2013 ini. Seharusnya pertumbuhan ekonomi kita maju, malah kita menemukan pertumbuhan ekonomi di awal tahun 2014 malah menurun. Karena apa? Ada peran Allah di situ yang membuat kita maju atau mundur, tertahan atau meluncur. Hidup ini bagaikan bayangan yang akan berakhir secara perlahan. Tapi satu hal yang menarik juga, kesimpulan ketiga dari ayat ini, bahwa kalaulah dimaksudkan di sini cerita tentang bayangan, maka hidup ini pun bagaikan bayangan yang akan berakhir secara perlahan. Ketika matahari pagi, bayangan itu tumbuh, di siang hari bayangan bertambah jelas, nanti di sore hari bayangan akan menipis, dan ketika malam hilanglah bayangan itu. Inilah kehidupan kita, lahir, tumbuh besar, dewasa, dan akhirnya kita pun bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih Ustaz Jainal. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali tadi yang disampaikan oleh narasumber kita, menjadi satu catatan tersendiri bagi kita, terutama sekali ketika kita memasuki penghujung usia tahun 2013 ini, di mana kehidupan ini ibarat bayang-bayang sebagaimana tadi yang digambarkan oleh Ustaz Jainal, melansir keterangan Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-46 dari surah Al-Furqan ini, bahwa memang kita harus benar-benar menyadari ketika kita akan menapaki kaki kita di tahun baru 2014, maka mari sekali lagi kita memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang maha atas segala sesuatu, mampu memberikan dan juga mampu menahan, maha berkuasa dan maha berkehendak. Oleh karena itu, mari kita song-song dan kita sambut tahun 2014 ini dengan semangat baru, yaitu semangat keimanan yang semakin kokoh bahwa hidup ini pasti akan menjadi lancar dan jauh lebih baik kalau ternyata kita banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bergerak di dalam bayang-bayang koridor yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala buat kehidupan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.